Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara live kajian interaktif jelang berbuka puasa. Dan insyaallah taala pada pertemuan hari ini, yakni pada tanggal 12 Ramadan tahun 1435 Hijriah, Al-Ustaz Sofyan Khalid Ururai Habibullah Ta'ala akan menyampaikan tentang sebuah pembahasan wanita yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan apa saja kewajiban baginya. Dan kami membuka bagi para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 089 655 088 805, atau juga bisa melalui email di email info@syiartauhid.info. Nah, berhubung Ustaz telah hadir di studio, maka langsung saja kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menjelaskan beberapa golongan yang diberikan keringanan atau dibolehkan untuk tidak berpuasa setelah kewajiban dan kewajibannya. Ya, beberapa golongan yang dibolehkan atau diringankan untuk tidak berpuasa dan kewajibannya, yaitu tentang orang sakit, kemudian orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, kemudian musafir. Ya. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang wanita yang diberikan keringanan atau dibolehkan untuk tidak berpuasa, serta apa kewajibannya. Apakah mengqada, ataukah membayar fidyah, ataukah kedua-duanya, atau salah satunya saja. Baik. Di antara golongan wanita yang dibolehkan untuk berbuka puasa, bahkan diharuskan, yaitu wanita yang haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid dan nifas. Ini adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum wanita. Mereka terkena haid dan juga nifas, dan mereka diharuskan untuk berbuka, tidak boleh berpuasa. Dan ini disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa wajib hukumnya bagi wanita yang haid dan nifas untuk tidak berpuasa atau berbuka, harus berbuka. Dan haram hukumnya apabila mereka berpuasa dan tidak sah, berdasarkan beberapa dalil, diantaranya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is salati, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bahwasanya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami hanya diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya wanita haid dia tidaklah berpuasa dan yang diwajibkan atasnya hanyalah mengqada salat, afwan, mengqada puasa tersebut. Iya. Demikian pula dia tidak boleh melakukan salat, namun dia tidak diperintahkan untuk mengqada salatnya. Dan di sini kita ada faedah juga, mengqada salat itu pendapat yang sahih insyaallah taala, pendapat yang benar, hanya dibolehkan bagi orang yang meninggalkannya tanpa sengaja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari satu salat atau dia melupakannya, dia lupa tanpa sengaja, maka hendaklah dia mengqadanya apabila dia telah ingat. Iya. Adapun orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak ada qada atasnya. Apabila dia tinggalkan sampai keluar waktunya, karena salat itu adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, baginya cukuplah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dosa yang sangat besar. Meninggalkan salat adalah dosa yang sangat besar, bahkan kekufuran. Baik. Demikian pula dalam hadis ini dijelaskan, wanita yang haid tidak melakukan salat dan tidak perlu mengqada salatnya, tetapi untuk puasa wajib atasnya untuk mengqada puasanya tersebut. Demikian pula di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila dia haid dia tidak berpuasa, tidak pula melakukan salat? Maka ini menunjukkan tidak boleh bagi wanita haid, demikian pula wanita yang nifas, untuk melakukan puasa dan salat. Kalaupun mereka melakukannya, maka salatnya atau puasanya tidak sah, dan kewajibannya hanyalah mengqada. Iya. Hanyalah mengqada, tidak ada membayar fidyah. Kecuali sebagaimana yang difatwakan sebagian ulama seperti Syekh Ibn Baz, demikian pula terdapat dalam fatwa Lajnah Da'imah, apabila seseorang meninggalkan qada atau tidak mengqada puasa dengan segera tanpa ada udur sampai masuk Ramadan berikutnya, maka di samping qada dia harus juga memberi makan atau membayar fidyah. Baik. Jadi demikianlah hukum wanita haid. Demikian pula hukum wanita nifas sama. Haid dan nifas hakikatnya sama, sebagaimana dijelaskan para ulama, sama-sama tidak berpuasa di siang hari dan wajib atas mereka untuk mengqada. Iya. Ada permasalahan, misalkan apabila seorang wanita yang tadinya haid kemudian menjadi suci di siang hari, maka bolehkah dia berpuasa? Jawabannya tidak boleh, atau tidak sah puasanya. Iya, jawabannya tidak sah puasanya, karena puasa itu harus berniat di malam hari. Kecuali apabila dia misalkan bersih dari haid sesaat sebelum fajar, sesaat sebelum fajar, atau mungkin bersamaan tepat dengan fajar. Iya. Walaupun dia belum sempat mandi, maka dia boleh untuk berpuasa dan wajib baginya untuk berpuasa. Iya. Wajib baginya untuk berpuasa. Walaupun mandinya sudah masuk waktu subuh. Sama dengan orang yang junub, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih dalam keadaan junub sampai sudah masuk waktu subuh, lalu beliau mandi dan melakukan salat. Iya. Demikian pula apabila wanita yang tadinya suci dan dia sedang berpuasa di siang hari, kemudian dia kena haid atau nifas, maka puasanya menjadi batal dan dia wajib untuk mengqadha puasanya tersebut. Baik. Ada pertanyaan kemarin yang kita sudah jawab juga, permasalahan wanita haid, bolehkah menunda waktu haid demi untuk ibadah puasa Ramadan? Demikian pula pertanyaan yang semisal kepada Syekh Ibn Baz, bolehkah menunda haid untuk menaikkan ibadah haji? Maka beliau rahimahullahu taala berkata, hal itu dibolehkan selama tidak membahayakan. Ya, selama tidak memudaratkan si wanita tersebut, maka hal itu tidak masalah insyaallah taala. Baik. Ini sekilas hukum wanita haid dan nifas dalam puasa. Kemudian yang berikutnya, wanita yang juga diberikan keringanan untuk tidak berpuasa adalah al-hamil wal-murdi, wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui. Iya. Ini adalah kelompok wanita yang boleh berbuka puasa. Boleh berbuka puasa. Berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatr as-salati wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-sawma." Sesungguhnya Allah meletakkan dari seorang musafir itu separuh salat, maksudnya meringankan. Demikian pula dari musafir dan juga wanita hamil dan menyusui puasa diberikan keringanan. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Baik. Hadis yang mulia ini menunjukkan wanita hamil dan menyusui boleh untuk berbuka puasa sebagaimana musafir. Sebagaimana musafir. Iya. Dibolehkan untuk berbuka puasa sebagaimana musafir. Walaupun dari segi salat itu tidak seperti musafir. Dan musafir adalah satu-satunya golongan yang dibolehkan untuk mengqasar salat. Adapun orang sakit, demikian pula wanita hamil, selama dia belum nifas, atau wanita menyusui, itu tetap sholat sebagaimana mestinya. Iya. Meskipun kalau dia tidak mampu sholat berdiri, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Tetapi sholatnya tidak diqasar. Qasar itu hanya khusus bagi musafir. Iya. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, Allah meringankan puasanya musafir sebagaimana juga meringankan puasanya wanita hamil dan menyusui, yakni boleh untuk berbuka puasa. Sekaligus hadis ini terdapat sisi pendalilan bahwa wanita hamil dan menyusui sama saja dengan musafir hukumnya, hukum puasanya, yaitu apa? Cukup mengqadha, tidak ada fidyah atau tidak ada kewajiban fidyah atasnya. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah taala dari beberapa pendapat ulama di dalam masalah ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, wa qala al-Hasan wa Ibrahim fil murdi wal hamil idza khafata ala anfusihima aw waladihima tuftirani tsumma taqdiyani. Berkata Al-Hasan dan Ibrahim bahwasannya wanita menyusui dan wanita hamil itu apabila khawatir akan diri mereka, yakni khawatir jangan sampai mereka menjadi lemah misalkan, atau bahkan terjadi sakit dan lain sebagainya, terjadi gangguan kehamilan, ataupun mengkhawatirkan anaknya. Iya. Apakah dia khawatirkan janinnya terganggu, atau dia khawatirkan kurang asupan makanan atau gizi bagi anaknya, maka boleh untuk berbuka puasa, kemudian mereka mengqadha sholatnya. afwan, mengqada puasanya. Iya. Jadi inilah kewajibannya. Ini di satu sisi, karena jelas tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bersamaan dengan penyebutan musafir. Dan di sisi lain ulama juga mengkiaskan dengan orang sakit. Iya, wanita hamil kurang lebih sama dengan orang sakit yang tidak mampu untuk berpuasa, atau kalau dia puasa dia khawatir akan lebih memperparah sakitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan safar atau barang siapa yang sakit atau melakukan safar, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Iya. Ada sebagian ulama berpendapat dia di samping puasa harus membayar fidyah. Ada pula yang berpendapat membayar fidyah saja. Ada pula yang memberikan perincian-perincian apabila khawatir diri atau khawatir anak atau khawatir keduanya. Namun pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, wanita hamil sama saja dengan orang sakit, demikian pula dengan musafir sebagaimana hadis yang kita sebutkan, cukup baginya untuk mengqada, tidak ada kewajiban fidyah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya. Yeah. Baik. Ini puasa wanita hamil dan menyusui. Kita sempurnakan pembahasan tentang orang-orang yang boleh untuk berbuka puasa. Yang berikutnya adalah orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa untuk berbuka puasa. Iya. Yakni dipaksa dengan satu ancaman, disakiti, misalkan dibunuh atau dihilangkan anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Dan orang yang mengancam itu benar-benar kelihatan mampu untuk merealisasikan ancamannya tersebut. Maka orang yang dipaksa untuk berbuka puasa, dia tidak batal puasanya. Sebagaimana orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, dia tetap muslim selama hatinya tetap beriman. Maka selama hatinya tidak berniat membatalkan puasa, dia tetap dihukumi sedang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, maka kata Allah, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku perbuatan dosa karena tidak sengaja dan karena lupa dan juga karena dipaksa. Iya. Jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama saja dengan orang yang misalkan lagi berjalan kemudian masuk debu sampai ke tenggorokannya. Iya. Atau misalkan dia berenang atau jatuh ke satu kolam tanpa sengaja minum air. Maka ini bukan kesengajaan, yang berarti tidak membatalkan puasanya. Baik. Demikian pula yang berikutnya, orang yang dibolehkan untuk berbuka adalah orang yang perlu berbuka untuk menyelamatkan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat. Seperti menyelamatkan jiwa dari kebakaran misalkan, atau dari tenggelam. Sementara dia lemah, kalau tidak berbuka, maka dibolehkan dia berbuka. Dibolehkan dia berbuka untuk kemudian menyelamatkan orang yang kesusahan tersebut. Sebagaimana yang difatwakan para ulama, sama juga dengan orang yang terpaksa harus mendonorkan darahnya kepada orang yang sangat butuh dalam kondisi yang sangat darurat. Kalau tidak didonorkan darah, mungkin dia akan mati atau akan bertambah parah penyakitnya. Maka seperti ini dibolehkan dia berbuka. Iya, walaupun misal ketika dia mendonorkan darah, dia akan menjadi lemah sehingga dia perlu berbuka, maka tidak apa-apa insyaallah taala. Baik. Demikian pula yang dijelaskan para ulama, orang yang merasa sangat lapar atau sangat haus, sehingga dengan itu dia khawatir dia akan mati misalkan, atau akan hilang akal, atau mungkin rusak penglihatannya atau pendengarannya atau panca inderanya yang lain, maka boleh baginya untuk berbuka. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan tangan-tangan kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Iya. Sebagaimana juga dibolehkan orang yang sedang berjihad di jalan Allah dan dia perlu untuk menguatkan diri sehingga dia perlu untuk berbuka, maka yang demikian juga dibolehkan untuk berbuka, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Beliau bersabda, innakum qaddanautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Sesungguhnya kalian telah mendekati musuh kalian dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Maka dibolehkan untuk berbuka. Inilah beberapa golongan yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Dan golongan yang terakhir kita sebutkan tadi, setelah wanita, setelah masalah wanita yang dibolehkan untuk berbuka, mereka cukup mengqadha'. Cukup mengqadha' puasanya, cukup mengqadha' puasanya tanpa membayar fidyah. Kecuali yang dipaksa tadi, yang dipaksa berbuka, maka puasanya memang tidak batal. Iya. Dia tetap meneruskan puasanya. Demikian pula yang tidak sengaja minum air atau masuk debu misalkan di tenggorokannya tanpa sengaja, maka tetap dia meneruskan puasanya. Adapun yang telah batal karena hal yang dibolehkan, maka dia mengqadha' puasanya. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Apakah hukumnya menyimpan Al-Quran digital di HP atau smartphone? Jawabannya tidak masalah insyaallah ta'ala, selama itu memang diperlukan untuk dipelajari dan dibaca, iya, dan tetap dimuliakan, dan tetap dimuliakan, yakni tidak dibuka di tempat-tempat kotor seperti di WC, ya tidak dibenarkan untuk dibuka. Kalau sekedar bawa HP ke dalam tidak masalah, tapi jangan dibuka di situ, iya. Dan juga sebagai faedah, ulama melarang menjadikan suara adzan atau suara yang mengandung ada di situ nama Allah, terlebih ayat Al-Quran, sebagai dering HP. Ini tidak dibenarkan. Ya, ini menunjukkan tidak memuliakan nama Allah. Dan juga kalau dia kebetulan ada di tempat kotor, di WC misalkan, kemudian HP-nya berbunyi, maka disebutlah nama Allah di tempat tersebut, ini menunjukkan dia tidak memuliakan nama Allah. Baik. Adapun dia tutup, dia simpan, dia tidak buka semacam Al-Quran digital, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar Nabi Musa alaihissalam memperingati Asyura tanggal 10 Muharram sebagaimana dilakukan Yahudi dan musyrik? Mengapa Anda bingung, ditanya teman Anda? Nabi Musa alaihissalam bukan memperingati Asyura. Beliau tidak membuat perayaan seperti yang dilakukan oleh pengikut Yahudi sekarang. Mengaku Muslim tapi mengikuti Yahudi. Siapa mereka? Orang-orang Syiah. Ya, orang Yahudi sekarang mungkin dah lupa dengan perayaan Asyura. Mereka sekarang perayaannya penyembelihan kaum Muslimin. Ya, seperti yang terjadi di Gaza sekarang. di Filistin. Mereka menyembelih, membom, membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin. Itu perayaan mereka sekarang. Dia sudah enggak tahu itu Asyura dan sebagainya. Wallahu alam. Yang memperingatkan justru yang mengaku muslim, yaitu orang-orang Syiah. Makanya mereka ini lebih patut disamakan dengan Yahudi daripada dengan kaum muslimin. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak merayakan, tetapi beliau berpuasa, dan itu disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, disyariatkan. Karena disyariatkan oleh Allah, maka beliau berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata fara'al yahuda tasumu yawma asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Itu Yahudi dulu, enggak tahu sekarang. Ya, kalau sekarang naudzubillah mereka sibuk membunuh saudara-saudara kita. Kita doakan saudara-saudara kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Dan apa saja yang bisa kita bantu, hendaklah kita membantu mereka. Apakah dengan doa, ataukah dengan dana. Demikian pula, kalau kita mampu untuk menasihati pemerintah kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin untuk membantu dengan kekuatan senjata mereka, maka itu kewajiban pemerintah muslim. Adapun masyarakat, kalau untuk pergi berjihad ke sana harus ada izin pemerintah kaum muslimin. Iya. Jadi, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW ketika datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala ma hadha? Maka beliau bertanya, apa ini? Qalu hadha yawmun salihun. Mereka mengatakan, ini adalah hari yang baik. Hadza yawmun najjallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa. Kata mereka, ini adalah hari Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka, fasamahu Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa pada hari tersebut. Itu karena disyariatkan untuk berpuasa. Iya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa AS berpuasa pada hari tersebut. Lalu beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِسْيَامِهِ. Kata Nabi SAW, aku yang lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian sesungguhnya. Iya. Maka Rasulullah SAW pun berpuasa, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa terhadap kaum muslimin. Iya. Jadi ini yang disunahkan bagi kita adalah berpuasa di hari Asyura tersebut. Demikian pula untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, kita juga berpuasa pada tanggal 9, karena Nabi SAW sudah berniat untuk berpuasa di tanggal 9, walaupun beliau tidak sempat karena beliau sudah meninggal dunia. SAW. Baik. Bolehkah kita menggabungkan antara iktikaf dengan memberi makan orang yang berpuasa? Maka bolehkah kami pulang masak selesai kembali ke masjid untuk iktikaf tersebut? Apakah ini mengurangi keikhlasan iktikaf dari Umu Wildan di Jateng? Al-Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah menjelaskan, orang yang keluar dari masjid ketika sedang beriktikaf ada tiga macam. Yang pertama, yang dibolehkan, baik dibolehkan secara syariat maupun secara tabiat. Contohnya apa? Keluar untuk melakukan sholat Jumat. Makanya ulama menasihatkan masjid yang baik untuk itikaf yang diadakan sholat Jumat padanya, sehingga dia tidak perlu keluar. Ini secara syariat, kalau masjidnya yang dia pakai itikaf tidak diadakan sholat Jumat. Adapun secara tabiat yang dibolehkan, dia keluar untuk makan dan minum. Iya, dia keluar untuk makan dan minum apabila memang tidak ada yang mendatangkan makan dan minumnya, sehingga dia mesti mau tidak mau harus keluar. Demikian pula keluar untuk berwudu, untuk mandi, untuk buang hajat, untuk ya kebutuhan-kebutuhan yang mau tidak mau harus dia keluar. Maka barangkali sama bisa masuk di sini. Ini yang pertama. Bisa masuk di sini. Memasakkan makanan sekaligus kita ikut makan untuk berbuka, karena kita juga perlu berbuka. Iya. Tidak mengapa insyaallah taala, dan ini pahalanya sangat besar, memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa memberi makan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, keluar untuk melakukan satu ketaatan yang tidak diwajibkan atasnya, atau wajib tapi wajib kifayah. Iya, seperti apa? Mengunjungi orang sakit atau menghadiri jenazah. Iya. Kata beliau, jenis yang kedua ini apabila ketika dia berniat pertama kali, dia mempersyaratkan di dalam niatnya, maka boleh dia keluar. Tetapi kalau dia tidak mempersyaratkan di dalam niatnya, tidak boleh dia keluar. Nah, yang kedua ini pun dapat masuk di situ. Jadi maksudnya, ketika kita awal kali berniat itikaf, kita sudah mempersyaratkan dalam niat kita. Setiap kali menjelang berbuka puasa, kita mempersyaratkan pada niat kita, setiap kali menjelang berbuka puasa kita keluar untuk menyiapkan berbuka puasa, baik untuk kita maupun untuk orang yang sedang berpuasa. Maka seperti ini boleh. Iya, tetapi kalau kita tidak niat, maka tidak dibolehkan kata beliau. Iya. Itu yang kedua. Jenis yang ketiga, keluar untuk melakukan sesuatu yang dapat menafikan itikaf. Seperti keluar untuk jual beli, untuk urusan duniawi, atau keluar untuk berhubungan suami istri, dan yang semisalnya, maka ini tidak dibenarkan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Iya, jadi dari tiga jenis yang tidak dibenarkan secara mutlak adalah yang ketiga, karena dia keluar dan keluarnya ini menafikan itikaf. Walaupun kalau orang mau itikaf dan misalkan dia ada pekerjaan yang tidak boleh dia tinggalkan, ya, karena dia terikat misalkan, maka tidak mengapa insyaallah taala dia itikaf semampunya. Dia itikaf semampunya. Misalkan malam dia balik, dia niat itikaf, dia keluar ya batal lagi itikafnya. Kalau dia balik, dia niatkan lagi itikaf. Semoga dengan itu insyaallah taala dia mendapatkan pahala itikaf. Baik, wallahu taala alam. Ustaz, kapan doa berbuka puasa dibaca? Apakah saat berbuka atau setelah berbuka? Karena saya melihat maknanya adalah setelah basah tenggorokan. Memang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, doa ini dibaca setelah memakan sesuatu, ya, atau meminum minuman. Jadi sebelumnya baca bismillah tentunya. Iya. Tetapi dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Habibullah Ta'ala, maka di dalam permasalahan ini ada keluasan. Tidak masalah dia baca sebelum berbuka atau sedang berbuka atau setelah berbuka, karena tidak ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan kapan harus dibaca. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya kalau kita sudah makan makanan dari acara selamatan? Ya, acara selamatan apa maksudnya nih? Kalau itu adalah makanan yang halal secara zatnya, ya, dan tidak mengandung ta'awun, pertolongan terhadap acara tersebut, maka tidak masalah insyaallah ta'ala. Ya. Tetapi kalau secara zatnya dia haram, seperti misalkan sembelihan untuk persembahan selain Allah, makin haram dimakan, tidak sah dimakan. Ya. Adapun kalau zatnya halal, maka lihat apabila kita mengambilnya atau memakannya, itu mudaratnya akan lebih besar. Iya. Mengandung pertolongan kepada mereka, penguatan terhadap acara mereka, maka hal ini tidak dibenarkan. Kalau tidak, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala disertai dengan nasihat. Karena dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil harta yang dipersembahkan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka untuk membayarkan hutang salah seorang sahabatnya. Ya, jadi dalam hari ini kita pertimbangkan maslahat dan mudaratnya bagaimana pergaulan atau dakwah kita di tengah-tengah masyarakat. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa pada saat mengusap kepala, pada saat berwudu hanya satu kali, padahal digerakkan wudu yang lain 3 kali? Mohon penjelasannya. Jawabannya yang paling mudah untuk kita memahami, bahwasannya ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu harus berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Tidak boleh kita mengada-ada dalam agama. Iya. Karena seperti itulah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ajarkan kepada kita. Beliau tidak tambah, beliau tidak kurangi. Maka kita berkewajiban untuk mengikutinya. Dan itu semua sebagai ujian bagi kita. Apakah kita mau mengikuti dalil ataukah mengikuti akal kita? Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, andaikan agama itu mengikuti akal, tentunya bagian bawah sepatu lebih pantas untuk diusap dibanding bagian atasnya. Iya. Tetapi kenyataannya bagian atasnya yang diusap, padahal yang kotor bagian bawah. Ini menunjukkan ibadah itu dibangun di atas dasar ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diberikan ruang untuk mengada-ada atau berkreativitas di situ, mengada-ada suatu yang baru di dalam agama kita yang mulia ini. Iya. Walhamdulillah, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah kajian interaktif bersama Al-Ustaz Sofyan. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Dan bagi para pendengar radio Syiar atau dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian pada kajian live interaktif pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan bertemu pada acara berikutnya insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.